beda paling sayang sih. Ini semua karena Ale pun cintai. Perbeda inona ada selalu di hati. Nona beta paling sayang sih. Aku selamanya. Baku sayang untuk selamanya. Baku